dirimu kasih, cinta di hatimu sedalam lautanan biru. Kau curahkan perhatianmu kepadaku dalam hidupku. Ku tahu dirimu kasih, tak sendiri lagi, engkau telah hidup berdua. Namun mengapa di antara kita harus ada cinta dan sayang? Biarlah kasih kita yang tahu tentang cinta dalam hidup kita. Biarlah ku tanggung semua apa yang akan terjadi. Demi cintaku padamu kasih, ku rela berkorban segalanya. Ku serahkan seluruh jiwa, cinta dan kasih. Biarlah kasih kita yang tak